يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن الحسين قد جاء عند الله إن المسيء قد جاء لنبيا استغفر الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سادات الأقطار ما عادينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبسدا ثم المقدم ولي الله غاوت الورى قدوة القدا مدهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاء هذه الأسوار وأحموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى Stop it. الحساب والنس بالأسلام والعلم والعلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صحب البليات والذري يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له جاه عند الله إلا المسيء إلى قد جاءك سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت شراح الخاطر تدمع به كل أحزانه يا فاتحا أباب يا فاطر أوصلك قصدي ما عشاني لك جود يا قد عم قد سمعت دليل الليلة القلب والخاطر كل الأشجان صوت المضى أنيك مال مطير أبانا ثاني وأسرار باطل وشي الله وامر Love. Allah. حضرتك حاضرين أنا وصاح في وقت الليل والمكر قاد حكم المكر لا بركة الله في شديد حضرتك حاضر أنا وصاحبي وخلاني والمكر قد أقبل مكير Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala sahna alif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi'un fid darain amin. Wa 'alamu ma'asyaral ikhwan manallahu 'alaina wa 'alaikum bil afiyah wal yaqin. Wa salaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Annahu la budda li kulli muslimin muslimatin min ma'rifatil ilm wa la rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. A'nil ilm alladhi la yasihhu iman wal islam biduni ma'rifatihi. Wa jumladu al-ilmu billah wa rasulihi wal yawmil akhir wal ilmu bima awjaba Allahu fi lahu min al-faraidi wa bima awjaba tarkahu min al-maharimi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin udlubul ilma walau bisin wasinu iklimun ba'idun min ab'adil mawadi wa qalilun minan nas alladhi yasulu ilayhi li bu'adihi fa idza wajaba 'alal muslim ayyad luba 'ilma wa in kana fi hadzal mahalli ba'id fa kayfa la yajibu 'alayhi idza kana baina ulama wa la yulhiqu fi talabi kathiru ma'unatin wa la kabiru mashaqatin wa fil hadits mashhur fa qala lahu akhbirni 'anil islam al islamu an tashhada an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tusuma ramadan wa tahujjal baita an istata'ta ilayhi sabila thumma qala lahu fa akhbirni 'anil iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairi wa syarri al haditha bidulihi ila akhir ma qala radha. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dawuh wonten ing kitab Nasihuddiniyah bab Mabhasul Ilmi, bahas mengenai ilmu. Beliau ngurmi ini mendahului dengan mengatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, Semoga kalian sekalian mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan afiah dan mendapatkan keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memperjalankan kita di tempat jalannya orang-orang yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berjalan di tempat jalannya orang-orang yang ahli takwa itu hal yang harus dijalankan oleh setiap diri orang muslim, baik itu muslim laki-laki ataupun perempuan. Dan ketahuilah bahwa semua orang muslim dan orang muslim lelaki dan perempuan itu wajib mengetahui tentang ilmu. Tidak ada keringanan sedikit pun bagi setiap diri muslimin untuk meninggalkan tentang ilmu tersebut. Yang dimaksud beliau di sini, yang aku maksudkan ilmu di sini adalah ilmu yang dengan ilmu tadi tidak mungkin iman menjadi sah. Yang kalau tidak dengan ilmu tadi, iman tidak bisa sah, Islam juga tidak sah. Dan yang tanpa ilmu tadi, orang tidak akan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang harus diketahui adalah ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala, ilmu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenai hari akhir, dan ilmu mengenai apa-apa yang Allah wajibkan, yaitu dari hukum-hukum yang fardu, dan mengetahui apa-apa yang wajib ditinggalkan, yaitu ilmu-ilmu mengenai hukum-hukum yang haram, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mencari ilmu itu fardu wajib bagi setiap diri orang Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke daerah Sin ataupun Cina. Disebutkan di sini daerah Sin itu daerah yang sangat jauh dan sedikit orang yang mencapai tempat tersebut. Jadi artinya walaupun tempat yang jauh, tetap Rasulullah Rasulullah tetap memerintahkan untuk mencarinya. Jadi intini pun walaupun kangelan sing kados napa, ilmu harus tetap dicari. Di sini disampaikan ketika orang muslim mencari ilmu itu wajib walaupun di tempat yang jauh, bagaimana tidak menjadi wajib kalau orang tersebut dekat daripada ulama, dekat daripada orang-orang yang bisa menyampaikan ilmu tersebut, bahkan di tempat yang dekat dengan orang tersebut. Dan tidak ada masyakoh sama sekali, tidak ada keruwetan sama sekali. Jadi tentu lebih wajib, wong nok Cina wae wajib apa meneh sing tanpa ada kesulitan untuk menggapainya. Kalau ditanyakan ilmu Islam itu apa semua, maka di sini disebutkan ilmu Islam itu pada prinsipnya, pada dasarnya adalah merujuk dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau di dalam satu hadis yang masyhur, yaitu beliau Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Lalu Rasulullah menjawab, Islam adalah jika engkau bersyahadat, jika bahwasanya tidak ada, menawi kita maknani mboten wonten Tuhan, nek menawi mboten wonten Tuhan niku nek istilahipun para yai-yai Jawa niku pun ngilangaken pangeran. Jadi mboten wonten zat yang hak disembah ing dalem wujude kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku utusanipun Allah. Dan yang kedua, engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menjalankan haji manakala kalian mampu untuk menjalankannya dan mampu dalam artian dalam perjalanannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kembali tentang apa itu iman. Lalu Rasulullah menjawabnya, iman adalah jika engkau iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qadarnya Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Al hadis bitulihi, ay ikra al hadis, bacalah hadis ini, karena hadis ini sebenarnya panjang. Tapi disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad hanya sampai batas meniko, karena yang dibahas adalah iman dan Islam. Nyun ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi terjemahan daripada apa yang dibacakan buku Nasaih Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nasihat-nasihat agama. Tetapi wajib setiap orang, setiap manusia, muslim-muslimah, belajar ilmu wajib. Ilmu apa? Ilmu yang wajib. Jadi ilmu yang wajib apa? Tentang syaratnya sholat, syarat dan arkan, arkana sholat, wudu, mandi, yang dibahas setiap malam Kamis di sini. Itu wajib, harus tahu. Nah, alhamdulillah nek Kanjeng Nabi mengatakan cari walaupun di negeri Cina, maksudnya jauh. Nek seingatoh, kalau yang jauh aja kita suruh cari, apalagi yang cemep Pak Ustadz. Wajibnya wajib. Ya, kalau jauh aja wajib, apalagi yang dekat-dekat ini. Di setiap masjid ada pengajian, di setiap masjid ada majelis-majelis ilim. Wajib atas kita, apalagi radio, TV, semua menyiarkan pengajian. Kalau sampai ada orang yang tidak tahu tentang ilmu agama, ini kebacut. Mudeng kebacut. Bahasa Malaysianya kebacut, oh, Singapurnya ini. Tubi kebacut. Keterlaluan. Masa di televisi, MJA TV ada, Al-Hidayah Radio ada. Mau pakai internet ada, Ustadz Taufik dari sana, An-Nabawi ada. Dari mana lagi, Aswaja juga ada. Banyak TV, banyak radio yang menerangkan tentang ilmu-ilmu yang wajib. Kita tidak tahu, ini keterlaluan. Ya, jadi wajib, wajib. Wajib tahu. Apa sih yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu itu apa? Harus tahu. Kalau tidak, nanti kentat-kentut sholat. Karena tidak paham. Nanti tengah-tengah sholat, tut. Dianggap tidak batal, karena tidak paham. Ya. Setan itu lebih seneng goda wong sing orang mudeng timbang sing mudeng. Orang yang tahu itu sholat sama yang tidak tahu. Ya. Ada orang dua tidur. Yang satu alim, yang satu al-jahil. Bodoh. Yang alim ini sama setan tidak digoda. Soalnya tahu nanti jamnya bangun dewe ini. Orang yang tahu ilmunya tentang sholat tidak usah pakai digoda, tidak usah pakai jam beker, bangun. Wong dia tahu bahwa sholat itu wajib dan wajib dilakukan di waktunya. Tapi al-jahil ini, karena setan tak uyuane wae. Jadi setan itu nguyuh di kupingnya orang jahil-jahil. Kalau tidak percaya, lihatan kupingnya orang jahil sama orang alim, beda. Beda kupingnya orang jahil itu, Masya Allah, kayak kerupuk. Kalau kena air langsung melempem. Kalau kupingnya orang alim, ada setan arep nguyuh, kampleng langsung. Nguyuh aku ini, orang wani. Jadi hati-hati, harus tahu ilmu. Orang tahu kalau ilmu sholat-sholat itu wajib, sholat itu nanti pertama yang disoal di kubur, dia tidak mungkin berani meninggalkan. Lah dia menganggap ilmu sholat ini dianggap soal ilmu biasa. Sholat itu ya sholat ya, kalau kober, kalau kayak saya longgar ya Allah saya akan sholat. Kalau tidak longgar saya tidak sholat. Allah juga tidak longgar masukkan ke dalam surga. Saya juga tidak longgar wahai abdi, wahai hambaku saya tidak melonggarkan kamu di surga masuk neraka. Melebuan neraka orang apa neraka cik longgar. Halim Talati dikatakan apakah sudah kebak neraka? Katanya neraka saya masih penuh. Masih longgar, silakan. Sapa sing ora salat-salat piknik ke neraka. Bersama orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak salat. Ya wajib, wajib alhamdulillah setiap malam Kamis di sini kita membaca ilmu wajib itu tadi. Ya, ilmu wajib itu tiap malam Kamis ini. Paling tidak nek ora iso teko nyetel radio. Biasanya nyetel radio iki malah baru nyetel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hadir di Bustanul Asyikin dan pendengar radio. Wis turu wong. Langsung tidur. Subhanallah, obat tidur yang paling jitu adalah mendengarkan nasihat. Sama membaca Quran. Katanya kalau orang itu tidak bisa tidur, bacalah Al-Quran. Nanti lah ngantuk. Habib saya tidak bisa tidur 3 hari, 3 malam. Baca Quran 5 juz. Lah terus piye, coba baca 5 juz mesti ngantuk, enggak mungkin enggak ngantuk. Betul. Datang ke rumah saya, Beb, betul baru 3-4 ayat sudah wabut mata. Lah, itulah kehendak setan. Setan enggak mau kamu baca Quran. Jadi setiap kita mungkin ibadah abot dan ini gunjot ibadahnya sing akeh ben setan kapok. Kalau sampai kita malas-malas sholat, malah justru sholatnya ditambahi sunah-sunahnya sing akeh, biar setan tambah kapok. Ini orang saya buat misalnya, misal kalau sampai telat sholat subuh, tambahono sholat duha. Kalau sampai telat loh, bukan nelat. Kalau sampai terlambat karena tidak sengaja, tambahono sholat duha. Habis sholat duha tambahilah lagi sholat mutlak, sunnah mutlak. Habis itu tambahi qobliyah. Sampai itu ba'diyah itu duhur terus. Setan kok sesok orang dilalek ke. Besok kata setan percuma kita lalek ke. Sampai saya lupakan sholat subuh, dia malah sholat duha. Kalau dia sholat subuh malah tidak sholat duha. Yes, biar sholat subuh doi duhane tinggal, kabeh tinggal. Setan nanti begitu. Jadi setan ini kuduhan, kuampleng. Soalnya musuh kita. Ngamplengnya apa? Bukan kita mau melawan setan. Kita lawannya dengan ketaatan. Setan kalau lihat orang pengajian seperti ini, setan mumet di depan. Gandulan. Gelok isopo saya kira-kira setengah-setengah ini. Ya. Nanti sama setan diparani. Ahlan, sohibi, sohibi. Mau apa ikut pengajian? Sudah toh. Pengajian itu nanti kalau sudah umur 50-60 tahun. Umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun waktu pacaran. Ini kan tidak waktu itu tidak akan berulang. Muda itu ya cuma sekali. Nanti gampang. Taubat. Wong itu orang-orang yang duduk itu biar dia maksiat kabeh kok. Katanya setan. Oh iya iya setan. Betul. Ya iya tidak apa-apa lah. 2-3 hari kita maksiat. Nanti ketemu malam kemis taubat meneh. Lah ini setan. Iblis. Suka mengganggu. Cari ilmu. Orang kalau tahu ilmu dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kalau dia tahu yang hak, dia tahu yang batil, dia tidak akan melakukan yang batil dan dia usaha melakukan yang hak karena tahu ilmu. Jangan wedi. Ah, beb, saya tahu takut nak cari ilmu nanti malah tahu ilmu kalau tidak diamalkan dosa. Loh, piye to kowe iki? Lah kowe iki rasa urip wae. Lah wong urip itu pakai tatanan, orang hidup itu pakai aturan, orang hidup itu pakai tatanan. Jadi ada tatanan dan ada aturan ya. Insyaallah, ilmu wajib. Alhamdulillah di samping saya ini Mbah Ibnu Katsir saking Tulungagung. Alhamdulillah nek jenengan Mbah Fatah, Mbah Abdul Fatah yang dianu, beliau di samping situ tempatnya. Di samping makam Mbah Abdul Fatah. Saya sempat istilahnya sowan di tempat beliau waktu dulu acara di tempat Pak Agus Armada. Ya tadi itu buku budah 500 saking Pak Agus Sarmada niku. Dados silakan dibawa pulang. Gratis tapi diwoco. Nek orang gelem maca bayar ya. Nek gelem gratis diwoco, harus dibaca. Ndak ketang sekali dalam satu tahun. Pokoknya dibaca. Ya itu ganjaran. Nggih. Tadi harap cerita apa Pak Ibnu Katsir? Lupa saya yang mau diceritakan apa. Bismillah insyaallah ilmu ya. Alhamdulillah kita ziarah ke tempat beliau, silaturahmi ke tempat beliau, terus silaturahmi dengan Mbah Abdul Latif. Sing ziarah Mbah Mustaqim. Mbah Mustaqim, Mbah Mustaqim di situ. Alhamdulillah ziarah diajak sama beliau ziarah. Ketinggalipun sepuh nih kelihatannya tua, tapi tenaganya ngungkuli saya. Udah, pencolotan Mbah Abdul Latif. Saya kalah sama Mbah Katsir, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan beliau dikasih panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah terus dapat meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbah Abdul Katsir. Alhamdulillah, Al-Habib Abdul Katsir Al-Junaid. Beliau datang dari Hadramaut. Beliau masih tinggal di kota Tarim, kotanya ilmu. Di situ saya masih ingat sama Al-Habib Muhammad al-Ammakum Ibn Khala. Jadi saudara beliau Al-Habib Muhammad Al-Marhum. Masya Allah Al-Habib Muhammad Al-Junaid. Seorang wali besar. Beliau itu yang kemarin dulu saya ceritakan. Waktu saya datang ke rumah beliau. Dari pintu beliau sudah menyambut kedatangan kita. Ya Syekh Masya Allah libasak libasas salaf. Beliau mengatakan seperti itu. Padahal pandangan beliau begitu tidak begitu terang. Tapi subhanallah. Dan setiap ziarah ke Zambal. Saya selalu bersama Habib Muhammad. Diajak keliling ke satu makam ke makam. Itu ditunjukkan. Ini fulan bin fulan ini. Padahal penglihatan beliau ini tidak begitu terang. Tapi bisa tahu satu persatu. Allah irhamu. Beliau Masya Allah saat ini beliau pasti gembira bersama datuknya. Mudah-mudahan kita-kita semua mendapatkan asror. Mendapatkan barakah beliau. Dan barakah ahli Tarim. Tarim wa ahlaha. Alhamdulillah ada seorang Habib juga. Waktu itu tinggalnya di Sewun. Waktu Al-Habib Taha bin Umar. Kalau saya Habib Taha, yang atas yang mana Masjid Taha. Habib Taha ini waktu itu lari dari Siwon pergi ke Tarim. Waktu sampai ke Tarim sana, orang-orang yang di Siwon, ulama di Siwon bingung bagaimana cara mengembalikan Habib ini. Kata Habib itu, saya tidak mau tinggal di Siwon, saya mau tinggal di Tarim. Habib ditaruh di Siwon aja deh. Katanya boleh, saya akan kembali ke Siwon, tetapi saya minta tanah, sebagian sebidang tanah akan saya bangun masjid, dan saya anggap tanah itu sebagai tanah Tarim. Loh kenapa Habib kok seperti itu? Soalnya tidak ada yang mengatakan Tarim wa ahla. Orang tidak ada mengatakan Siwon wa ahla. Orang selalu mengatakan Tarim wa ahla. Jadi supaya saya disebut-sebut terus sama orang ahli Tarim. Jadi kepingin disebut ahli Tarim, beliau lari ke kota Tarim. Tapi terus sampai itu beliau mendapatkan satu bidang tanah dibangun Masjid Taha. Dikatakan itu adalah bagian daripada Tarim, luar biasa. Insya Allah saya ingin jenengan semua bisa sampai ke sana. Sampai ke Hadramaut, sampai ke Madinah. Karena maaf-maaf majelis yang dirasakan. Kemarin Habaib ada Habib Abu Bakar bin Smith. Habib Bakar bin Smith, Habib Abdul Gadir, Abdullah bin Abdul Gadir Al-Habsyi datang mengisi di Masjid Segaf. Beliau juga menyampaikan, Habib Bakar mengatakan bahwa saya ini di Indonesia seperti di Hadramaut. Kenapa? Karena wiritan kita sama. Ratibnya Ratib Haddad, Ratib Al-Attas, sama semuanya. Jalsahnya ya seperti ini, di Hadramaut dia seperti ini. Bedanya suguhane ten mriki sego kucing lah. Bedanya cuma ininya aja. Kalau Habib Abu Bakar mengatakan bedanya cuma bahasanya. Kalau sana bahasa Arab kita dengan bahasa Indonesia cuma itu. Kalau majelisnya, kiroahnya semua sama. Yang dibaca Nasaih Diniyah, sana juga Nasaih Diniyah. Ihya Ulumuddin, di sana juga Ihya Ulumuddin. Imam Al-Bukhari juga Imam Al-Bukhari. Burdah juga setiap sana dibaca Burdah. Maulid dibaca Maulid, sama. Haul di sana sini sama haul di sini juga ada haul. Jadi tidak ada bedanya antara sini dengan sana. Kenapa? Karena yang membawa agama pertama ke sini ya orang-orang sana. Yang membawa agama pertama, wali-wali Songo itu aslinya mana? Ya aslinya mereka dari sana. Para aulia inilah mengenalkan ke kita. Dan alhamdulillah kita ini di Indonesia termasuk negoro sing kebejan. Bejone bejo. Kenapa kok dikatakan bejone bejo? Karena apa? Karena negara ini menerima ulama-ulama itu dengan ikhlas dan senang hati. Akhirnya menjadi satu negara yang di dalamnya muslim terbesar di dunia, Indonesia. Apa rahibat. Dan ahli sunnah wal jamaah terbesar di dunia ini kabeh. Paling gede Indonesia. Ini luar biasa kumpul kayak gini di Indonesia. Kita syukuri ya. Alhamdulillah semua ini berkat para apa? Berkat para romo-romo kiai. Berkat para ulama yang mereka terus berjuang untuk mengenalkan siapa mereka para wali ini. Tanpa mereka orang kenal apa-apa. Kenal apa coba. Nah ini mereka yang mengenalkan. Alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan. Dan jangan sampai berhenti, terus. Cari ilmu. Karena ulama kita banyak. Insya Allah berkat ulama-ulama itu kita ketahui tentang ilmu. Kami minta Al-Habib Abdul Qadir untuk memberi tausiah kepada kita. Nanti akan diterjemahkan Habib Muhammad bin Hussein. Bismillah. Mic-nya satu situ. La'ud bala' ba'da 'athr. La. Tapi lu kan jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك على ذكر شمائل رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الشمائل التي ينبغي على كل واحد منا أن يتعمق في تفهمها وأن يجعل من شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له ومنار له في حياته اليومية. فلو تمثلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار أو في حياته اليومية في بيته، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أولاده. فإذا تمثلنا هذه المثل في حياتنا بالتأكيد سينشأ ذلك المجتمع الذي تعم فيه الرحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله وقال له في حديث في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للمسلمين، قال رحمة للعالمين. ورحمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كانت حتى بالحيوانات الصغيرة، كان يرفق على اليتيم والأرملة، كان رفيقا بجيرانه، كان رفيقا بأولاده. فهذه الحياة لو تمثلناها في حياتنا اليومية ستكون أو سننشئ مجتمع مبني على الألفة، على المحبة، على التراحم، على الأخوة. لن يكون هناك فقير إذا تمثلنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التآخي وفي مساعدة المحتاج، مساعدة الفقراء. ستعم مجتمعنا الكثير والعديد ولن يظهر هناك أي فقير في هذا المجتمع. أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ممكن أو نقتدي به في تعامله مع جيرانه. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى سابع جار، فما بالك بالجار الأول. ولله الحمد لاحظنا أيضا في إندونيسيا أن الناس وفي صولة ممكن نقول أكثر في تراحم بين الناس، في تواد بين الناس. في بعض المدن تسأل الجار عن جاره أين بيته لا يعلم، تسأله أين بيت فلان لا يعلم، وهم مسلمين، فكيف يكون هذا الإسلام؟ حقيقة نحن جئنا نستمد في هذه الجلسة أكثر مما نتكلم، والحبيب الشيخ طلب منا هذه الكلمتين، وامتثالا لأمره تحدثنا بهذه الكلمتين، ونوصيكم بالتراحم والتآخي وأيضا طلب العلم، لأنه العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر في كتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد أطلب العلم ولو في الصين. الآن يا أخواني سبحان الله يأتوننا من الصين إلى تريم يطلبون العلم، وقد انقلبت الآية. ولكن مصداق حديث رسول الله لا يعني أنه طلب العلم في الصين، ولكن يتمثل بعد المسافة في ما يبذلها أو ما يتطلب على المسلم أن يبذله أو يقطع هذه المسافات لطلب العلم وتلقيه. لا أطيل عليكم، وتحدثنا امتثالا لأمر أخينا الحبيب الشيخ، ونسأل منكم الدعاء لنا، ونحن لكم داعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن أحسن الله إليك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه أما بعد. Untayan mutiara yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir Al-Junaid, beliau mengatakan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di dalam pertemuan yang mana di situ kita mengenang kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang namanya kehidupan sehari-hari Nabi atau biografi Nabi yang terangkum biasanya dalam syair burdah atau syair maulid itu harus kita pelajari. Harus benar-benar kita selami. Kenapa? Karena di situ ada qudwah. Di situ tuh kita kalau mau tahu panutan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu gaya hidup seperti apa, ya gaya hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ akan diajarkan gimana caranya Nabi itu bergaul dengan istrinya. Bermuamalah itu seperti apa? Akhlak Nabi kepada istri. Kemudian akhlak Nabi kepada anak-anaknya. Akhlak Nabi kepada pembantunya. Katakan Sayyidina Anas itu jadi pembantu Nabi 10 tahun sekalipun belum pernah dimarahi. Orang jadi pembantu kita satu hari sudah dimarahi 10 kali. Kemudian kalau ini sudah diselami terus-menerus, maka akan muncul keberkahan di situ. Akan muncul berkah, akan muncul pula sifat kasih sayang. Kenapa? Karena yang memang kita tiru ini manusia yang misinya ke bumi adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Ayatnya bukan lil muslimin lah ya. Rahmat lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Bagi Nabi itu sekalipun sama hewan rahmat. Sama tumbuhan rahmat. Sama yang non muslim juga rahmat. Karena itu kemudian beliau juga mewasiatkan kepada kita semuanya. Itu yang pertama, wasiat beliau adalah bersikap baiklah dengan tetangga. Ya, kalau di Indonesia ataupun di Solo ini dekat antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya biasa. Tapi kalau di sebuah daerah itu kadang-kadang orang tetangganya sampingnya namanya siapa enggak kenal. Kalau di daerah yang lainnya. Tapi kata beliau ini kalau di sini Masya Allah sudah bagus. Sama tetangga itu saling kenal, saling menghormati, saling memberi. Yang gitu, yang tak gitu ya wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, usikum bitarahum, aku mewasiatkan kamu kepada kamu semuanya untuk saling menyayangi sesama kaum muslimin, saling bersikap kasih sayang sekalipun kepada yang non muslim ataupun kepada binatang kita juga berkasih sayang. Kemudian wasiat juga kata beliau untuk menuntut ilmu. Ketika disebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu walau bisin sekalipun sampai ke Cina. Tapi kata beliau sekarang ini malah banyak orang Cina datang ke Tarim belajar di Tarim. Beliau bukan hadisnya itu kan maknanya harus belajar sampai ke Cina, bukan. Tapi di situ maknanya itu gimana? Cina itu kan tempat yang jauh. Nah, waktu itu yang namanya Cina itu jarang dijangkau sama manusia yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ngasih perumpamaan, carilah ilmu sekalipun sampai Cina ke tempat yang jarang dijangkau. Gambarannya kalau kita hidup sekarang ini kayak kutub utara. Ada orang ke sana? Enggak ada kan? Kenapa jarang dijangkau tempat itu? Waktu itu Cina juga demikian kurang lebih, jarang dijangkau. Makanya diperintahkan kalau mau cari ilmu, terutama ilmu yang wajib, ya kamu keluar. Carilah ilmu sekalipun kamu harus ke tempat yang paling jarang dijangkau sama manusia, silahkan tempuh perjalanan itu karena tidak akan sia-sia. Karena perjalanan itu diniatkan untuk mencari ilmu. Kata beliau, jadi sebenarnya di sini kepengin dapat faedah, dapat ilmu yang banyak, malah saya disuruh menyampaikan ilmu. Saya menyampaikan semua ini atas amr daripada Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafi'i, walau qalilan. Lah jangan, harus. Ustaz Syafi'i dari Singapura, beliau bersama rombongan jamaah Ahbabul Mustafa Singapura. Ini cilik-cilik ngantuk dengan Arab TV gitu. Aduh, alhamdulillah. Soalnya lah satu hari tadi latihan. Penuh tidak ada istirahatnya siang tadi. Nah, insya Allah doakan beliau dan rombongan bisa berdakwah terus menyuarakan suara-suara Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan akhlak-akhlak Rasul di negeri jiran Singapura dan Malaysia. Dan alhamdulillah satu gebrakan juga, insyaallah besok malam tahun baru tanggal 31 malam, biasanya setan-setan nunggu tank jam 12. Mari kita tunggu datangnya jam 12. Wangitan le. Wong jam kok ditunggu. Tank kebuar ya, seneng apa? Anukan mercon, anukan kembang api. Lah, dirubah sama beliau menunggu jam tank itu dengan selawat. Ya, dengan selawatan. Dan di Solo sudah sering kita buat, tapi tetap masih menang setannya. Tidak apa-apa. Kok bisa tetap menang setannya? Begini, ada satu cerita. Ya. Saya waktu itu membuat acara malam tahun baru di Masjid As-Sekah, Wiropaten, Surakarta, Solo. Nego. Malam muhasabah. Wih, nangis kabeh. Selesai acara saya lihat di luar mau wong sing melu muhasabah wis ganti klambi. Sudah naik motor wih, pakai baju celantongan gini tok. Astagfirullahaladzim. Ya ndak apa-apalah. Ini mempunyai judul Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini ndak jalan. Jadi terus jalan malah trong trompetan. Ini orang gila. Orang-orang seperti ini niru siapa toh? Yang ditiru siapa? Orang Yahudi iblis, setan-setan kafir itu. Kenapa ditiru? Kenapa tidak mau meniru Rasulullah? Bagaimana Rasulullah dalam pergantian bu tahun ditiru? Rasulullah pergantian tahun apa nyekel trompet yo beb, zaman dulu ndak ada trompet sapa den. Kowe urung kenal trompet iki wong jahiliyah, biyen wis gawe trompet. Cuman kalau kamu bilang orang jahiliyah dulu trompetnya itu seperti trompet sekarang, ndak cuman bentuknya itu luwe apik timbang trompetmu. Suarane luwe wong ngono kuwi medeni trompetnya Firaun. Coba. Sebulan nek ora untumu protol kabeh jebul to kale. Trompete Firaun. Orang-orang dulu luar hebat-hebat. Lah sekarang trompet gaya. Lah sing gaya wong Islam. Yang membuat trompet orang Islam untuk mengadakan acara perayaan tahun baru. Wong edan-edan. Itu tidak ada yang mengkritik. Maaf-maaf, tidak ada yang mengkritik mengganggu orang tidur. Tidak ada. Tapi nek terbangan, solawatan mengganggu. Ini sangat mengganggu. Saya mau tidur, tidak bisa tidur, terganggu. Dengan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Iki nek kupinge wong waras. Kuping sehat 100%. Itu dia akan senang mendengar. Kalau bisa jangan berhenti. Terus kumandangan itu supaya kuping saya ini menjadi kuping yang berkah. Ngono. Aja turu malah meleo. Malah ndak iso tidur ngamuk, turu melu rene, lungguh ning kene sisan terbangan. Nek perlu jenengan tak kei cek paling gede dhuwit dawang, dawang ning kupinge dawang. Jadi maaf-maaf kalau sudah dengar trompet seperti itu malah mikun trompet keluyuran di jalan dikatakan ini adalah seni. Ini adalah budaya. Budaya yang indah, indah model mungkin indah. Kowe iki ora duwe utek apa piye kene. Sing indah ki sing di indah menurut setan apa indah menurut Rasul? Kalau kita sebagai Islam semua marjik kita kira-kira menurut Rasul indah tidak? Menurut Rasul bagus tidak? Kalau memang ini menurut Rasul bagus jalankan. Menurut Rasul tidak bagus jangan dijalankan. Walaupun Rasul tidak melakukan di saat itu. Misalnya Rasulullah dulu kan tidak pernah makan di warung dong. Ada Rasulullah makan soto bareng ora enak jaman biyen. Kuwi bid'ah. Rasulullah ndak pernah makan soto. Kuwi makan soto akalmu kuwi aja. Bid'ah itu apalagi bareng-bareng karo bojo ning warung nunggu ning kursi. Terus ada di situ ada termos ada ndak ada zaman Rasulullah. Tapi semenjak itu kumpul sama bojo bareng bagus mangano. Ndak apa-apa. Yang tidak boleh itu terus, walaupun istrinya sendiri rangkulan di jalan cium-ciuman, itu tidak boleh. Walaupun halal. Loh, ini kan halal saya. Tak? Terserah saya, mau saya cium, mau saya apa, kan hak saya. Anda kenapa kok repot? Loh. Wis menungso zaman sekarang ini, na'udzubillah minta. Tidak ngerti aturan, makanya belajar. Ya, belajar. Hati-hati. Jangan tahun baru nanti ini masih suwi, tapi persiapan. Ojo dodol trompet, ojo nerompet di tahun baru. Ini arep nerompet bar tanggal 10 Januari. Ora payu beb, ya wis ten. Lebih memang kamu tuh niatnya jualan trompet, go. Nerompeti setan iblis, anak buah Fir'aun. Anak buah Fir'aun, sing nerompet-nerompet bengi-bengi, sing niatnya ora apik mau, ya. Sing niatnya ora apik mau. Itu nanti waktu malaikat nerompet, ya, sing keberbekan dek dan sik. Tet langsung buat tangi. Tangi mending lebih surga. Ya mudah-mudahan taubat wong-wong kuwi. Bukan hal seperti itu saya mengatakan sampai anu tidak cuman man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum dia seperti kaum tersebut. Kalau mengikuti orang yang soleh dia kaya wong soleh. Mengikuti wong sing toleh ya toleh. Toleh ki piye? Toleh ki elek. Aja toleh-toleh ngene. Dianggap wong sing toleh-toleh itu lho, toleh-toleh itu ndak bagus. Sapa sing ngomong? Nek noleh ndelok bojone wong lha kuwi sing ra entuk noleh ngene. Lah ya, eh ndak apa-apa. Ya. Wong sing toleh-toleh ini bismillah, insyaallah mudah-mudahan kita selamat. Indonesia ini selamat berkat para wali dan para kiai, para ulama. Ayo terus aja nganti mengikuti cara-cara wong sing anyar. Boleh senang-senang, boleh tahun baru kita ayo perayakan. Tahun Masehi kita rayakan tahun baru dengan apa? Dzikrullah. Wadzikru rasulih, duduk sama anak istri, makan bersama di situ, ayo dulang-dulangan mesra, didulang istri, dulang suami, enak. Habis itu arep ngenteni jam tenono ning omahmu dhewe. Mari kita tunggu jam 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, artis-artis ngapunten, artis-artis iki ya rodok stres kabeh. Artis itu 99% ini kecampuran uget-uget uteke. Apa sebabnya? Tahu uget-uget? Uget-uget itu binatang kecil. Binatang kecil yang rusak otak. Itu artis-artis kebanyakan. Tidak semua. Nanti kalau bulan Ramadan pakai jilbab semua. Jadi wong api-api khayyid. Assalamualaikum. Ini pas Ramadan. Pas tahun baru jadi setan kabeh rok ndek. Iki dibuka rambut di model jalak. Anak sing model kaya ngene rambut ini anting-anting dikandel. Ya Allah, ya Allah. Isna'udzubillah. Golek duit ya golek duit, Nduk. Kok ora enek dalan liya mesak kowe kowe, Nduk. Wong wedok-wedok iki saya kesian sakjane karo wong wedok. Lah kok golek duit kok dadak buka aurat. Mencari duit kok dadak buka roknya sampai ke atas, buka auratnya sini, buka jilbabnya. Buat apa? Duitnya tidak halal itu, duitnya tetap haram. Karena dia mencarinya dengan cara yang haram. Kalau dia mencarinya dengan cara yang halal, silahkan. Bahkan sekarang ini tadi pagi saya mendengar juga salah satu ceramah seseorang. Wong wedok itu boleh aja kerja di mana? Parlemen, wedok itu mana? Sopo sing boleh kiki sopo? Kalau buat saya wong wedok ini dekem mau wae ning omah. Kayak babon kuwi lho, pitik babon. Wis dekem deprok ning omah, wis ngono wae engko diparani karo bojo ngendok. Parane bojo gedhek wis ngono tok wae. Berarti ndak ada kenikmatan sapa sing ngomong. Mbok kira sing keluyuran tekan nang luar negeri jani-jani nikmat apa? Ndak nikmat. Alah beb, itu kan ndak boleh. Kita harus menyamaratakan si anu antara laki dan wanita. Hak emansipasi. Ada lagi sekarang mau membagikan kondom, luwange edan to. Iki menteri stres, menteri edan niku. Kalau menterinya waras tidak kayak gitu. Lah nek waras caranya merubah penyakit HIV iki apa? Ayo tempat maksiat tutup, selesai. Lah tempat maksiat dibuka terus kok kondome sing dibagi. Ya tambah rusak akalmu. Iki genahi uteke sapa to menteri-menteri? Pakai gunakan akalnya siapa? Lah kok menteri kok ya bodho men. Sapa sing milih menteri kaya ngono kuwi? Jadi menteri ya mbok sing tegas. Gek wedok sisan menterine. Lah ya ngopo? Ya kon nganggo dhewe wae nyonggo nggo kowe karo bojomu sik. akalmu lagi. Kok seorang seanu ini mulai dirusak Indonesia ini, dirusak umat-umat Islam ini, dirusak orang-orang anak-anak muda. Hei, silahkan kamu berzina, saya kasih alat untuk kamu selamat dalam perzinaan kamu. Na'udzubillah min dalik. Zina kok dikai alat. Kayak ono peso sisan wae. Lah kok neng ngono ben mati sisan kabeh sing zina. Lah kok bingung HIV kok malah bagi kondom. Akale iki lho. Ini genahnya utek dinggo apa ora mudeng aku. Mosok sudah ndak ada jalan lain ta. Ini lho, kadang ini masih banyak nanti ada undang-undang lagi yang lagi digodak-godok, walah godak-godak antara perkawinan sejenis boleh. Ini mesti dicari ini terus. Lanang kalau lanang kawin entuk, wedok kalau wedok kawin entuk, harus ada buku nikah. Delalah moden-moden demo. Saya lihat tadi pagi derita KUA-KUA demo di Jawa Timur. Gara-gara dia ini kalau dipanggil nek di lain Jumat apa Sabtu sama Minggu tambahan duit dinesoni. Lah ya iku yo aneh-aneh, dokter demo mandek kabeh ora dadi dokter. Sing lara kon tengah-tengah kan ngeleng. Aki saiki KUA demo ora kau tidak buka sing nikah sing nikah antri dibatalkan ditunda gara-gara mudin demo. Ya. Den mudin aja demo ora sah. Ora nikah nganggo mudin yo sah kok. Ora nikah nganggo pemerintah sah, nikah itu tidak butuh pemerintah. Jadi maksudnya pemerintah itu menyaksikan karena kita berada di negeri ini yo wajib nganggo pemerintahan ngono lho. Tapi nek pemerintahe kaya ngono yo ora sanggup pemerintah nikah wae. Lah nanti ndak punya buku nikah ndak bisa masuk sekolah titip ke pondok itulah saat niku wae. Ora nganggo buku nikah barang. Pelesungan iki mah nganggo buku nikah ora wis terima ngono wae salam tanda tangan bapak ibunya mana ini ya bismillah. Ngono. Ora nganggo buku nikah. Lah kok ngurusi buku nikah entek, buku nikahnya habis gitu. Aduh dren kayak lucu men aku nek nonton berita iki malah mumet ning sirah. Yang satu bagi kondom. Sing siji kau ane ora dalan, sing siji dokter demo. Lah iki ginae menungso apa udu to iki? Ayo jamaah kita terutama muslimin muslimat yang mengaku ahli sunnah wal jamaah dan ahbabul mustofa khususan tidak boleh seperti itu. Harus mengikuti cara salaf kita. Mengikuti bagaimana? Kalau ada sesuatu yang ragu tanya para romo kiai, para ulama, para ustaz, insyaallah diterangke. Ojo melu-melu wong edan-edan. Nek misalnya dibagi anak-anak kita yang di kuliah-kuliah itu dibagi kondom. Ditulis, dibungkus lagi. Saya hadiahkan untuk Menteri Kesehatan. Nggak kirim mana? Itu lima, bagi ke Menteri Kesehatan. Bagi kondom, balik nore rono. Ben mumet karo kondom-kondom sing enak. Ya, wong ora mudeng kondom, dadi mudeng kondom sak Indonesia. Ya lucu tenan negara. Ajib, ajib, ajib. Golek. Wong memberantas penyakit masyarakat malah nekake penyakit. Lah iku kurang ajar to. Aja, aja niru-niru. Bismillah, kita adalah bangsa yang baik, bangsa yang bagus, jangan mau didikte oleh wong-wong sing uget-uget kuwi mau, nggih. Ustaz Syafi'i monggo. Wallahu qalilan, wallahu qalilan. Tarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul habaib, masyayikh wal asatiz. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تابعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tadi asatizah kita sudah menerjemahkan nasihat diniyah wal wasayil imaniyah. Sudah dikira cukup apa yang dinasihatkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, nasihat agama dan wasiat iman. Habib bin al-Junaid menasihatkan kepada kita untuk agar menuntut ilmu. Habib bin al-Syekh mengingatkan kepada kita kehidupan ini harus ikut aturan. Jadi atas perintah beliau, saya menyampaikan sedikit walau galil, karena itu perintah, perintah dari guru itu tidak boleh ditolak. Tapi karena saya ikut aturan. Aturan apa? Aturan hukum. Karena disuruh menuntut ilmu, maka saya datang dari jauh. Dari Singapura datang ke sini untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah saya dapat ilmu. Tadi mengingat ilmu yang telah disampaikan, saya teringat hukum fikih. Apa dia? Apabila di suatu tempat itu tidak ada air, silakan untuk kita bertayamum. Tapi apabila kita sudah tayamum dan kemudian kita ketemu airnya, maka otomatis tayamum itu batal. Nah, saya ini tayamum, saya ini debu-debu tayamum. Sini sudah banyak air-air yang telah membasahi kita dengan wudu itu tadi. Artinya ilmu yang telah dicurahkan, maka otomatis yang bicara ini debu-debu tayamum sudah tidak diperlukan lagi. Maka sekian aja dari saya. Wallahul muwaffiqin wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wong carane tayamum kaya apa rung paham kok malah piye. Carane tayamum belum sampai babnya itu. Bab tayamum. Ya alhamdulillah. Begitu Ustaz Syafiq. Alhamdulillah kita di saat ini, saya kira mestinya Ustaz Abdullah Sa'ad tadinya itu membahas masalah burdah, dibahas walau satu bait aja Ustaz Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Soalnya waktunya kita masih ada sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas segedik ngelajengaken, karena dulu satu bait belum saya terjemahkan, nembih mukaddimahipun. Untuk menambah faedah, mungkin kalau orang tayamum itu lihat air batal, kalau tayamumnya lifaqdil ma, karena memang tidak ada air. Tapi kalau tayamumnya karena sakit, walaupun ada air tetap tayamum sah. Ngelajengaken Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Kanjeng Nabi Muhammad menika pimpinan kaunain. Yang dimaksud kaunaini adalah dunia dan akhirat. Dan Rasulullah juga disebut oleh Imam Busiri sebagai sayyidul thaqalain, pimpinannya jin dan manusia. Untuk menambahkan setunggal faedah, karena di sini kita akan dikenalkan oleh Imam Busiri, kita disuruh memahami bahwa secara zatiyah, kalau dipandang dari segi zatnya dunia ini, bahkan zatiyah yang ada di akhirat, surga, neraka, ataupun zatiyah semua hal benda yang ada di muka bumi ini, adalah Rasulullah lah yang menjadi pemimpin zat-zat tersebut. Yang dimaksud memimpin di sini, Rasulullah lah yang menjadi penyebab terjadinya seluruh hal benda-benda yang ada di dunia maupun seluruh hal benda-benda yang ada di akhirat. Kalau wingi kita sempat ngaturaken mengenai cara beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang saya sampaikan dari kitab Dalailul Aliyah, mungkin kangge ngomliti kula abadi ngaturaken ibaratipun. Fattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahiri ibaratun 'anil ityani bi awamirihi sallallahu alaihi wasallam allati amara biha min ghairi awamirillahi subhanahu wa ta'ala wa hiya sunan al muakkadah wa ghairul muakkadah. Yang dimaksud mengikuti Rasulullah, jadi kita ini wajib mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata-kata mengikuti Rasulullah itu ada dua hal, yaitu mengikuti secara zahir. Mengikuti secara zahir yang dimaksud adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Rasulullah yang belum diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah perintah-perintah yang langsung dari lisan Rasulullah, yang kita kenal sebagai as-sunan al-muakkadah, kesunahan-kesunahan yang muakkadah. Kalau kita diperintahkan Allah sholat 5 waktu itu wajib, tapi qobliyah ba'diyahnya itu sunan muakkadah, sunnah-sunnah yang muakkadah, yang itu dari lesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti yang sunnah-sunnah muakkadah itu, maka kita disebut sebagai ittiba'ur rasul fi dhahir. Ammat tiba'uhu sallallahu alaihi wasallam batinan fahuwa ibaratun an syuhudikal hadratil muhammadiyah. Al-hadratal muhammadiyah fahuwa hadratun nuril mutlak an sa'iril maujudat li'annaha kullaha minhu. Jadi yang dimaksud mengikuti Rasulullah secara batin adalah bagaimana batiniah kita secara langsung terus-menerus harus selalu menyaksikan, selalu bersaksi, selalu merasa bahwa kita ini tidak pernah lepas daripada Hadrotul Muhammadiyah. Kita selalu menyaksikan Hadrotul Muhammadiyah. Apa itu? Yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya seorang rasul, tapi beliau adalah perwujudan dari nurul mutlak, yang di mana tanpa nur itu kita tidak tercipta. Jadi setiap waktu kita harus berpikir, contoh umpamane kita salat, kita harus berpikir, kok lamuno aku ora mbiyen ora ana Kanjeng Nabi diutus nang ngalam donya. Aku ora mungkin iso ngerti pangeran. Aku ora mungkin iso bekti karo Gusti Allah. Lah, kita sholawat, kita ada di majelis seperti ini, bahkan kita bersedekah, atau kita mendapat sedekah, atau apapun yang baik-baik di muka bumi ini, harus kita selalu bersaksi di batin kita, bahwa semua ini terjadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh perumpamaan saja. Kenapa kita disuruh berziarah kepada orang tua? Penting mana berziarah kepada orang tua dibandingkan berziarah kepada para aulia? Karena tadi Maulana Habib Syekh mengatakan kita harus menyemangati masyarakat ini untuk bagaimana menghormati para aulia. Kalau kita ditanya penting mana ziarah kepada orang tua sama para aulia? Jawabannya sepintas lalu penting banget ziarah kepada orang tua. Karena itu didukung oleh hadis Nabi, man zara qabra abawayhi fi kulli jum'atin aw lailatiha kutiba baron wa ghufira lahu. Barang siapa yang berziarah kepada orang tuanya di setiap hari Jumat atau malam Jumatnya, maka orang itu disebut sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan diampuni dosanya. Jadi kalau ada orang ngendon-ngendone, walah ora usah teng kuburan, sing penting didongakno ning omah. Segmennya berbeda. Urusan dongakno nang omah kena. Tapi untuk dinyatakan Anda benar-benar berbakti, harus ada tasdiknya, tidak cukup mendoakan. Kudu ziarah ring wong tua. Itu sangat penting. Tapi pertanyaannya, apa gunane kita dilahirno wong tua? Lalu apa manfaatnya kita dibesarkan orang tua kalau tidak memiliki iman? Maka penting mana ziarah ring wong tua karo para aulia? Penting ziarah ring para aulia. Karena apa? Dimensi syukurnya karo kepada orang tua kita syukur karena kita dilahirkan, diwujudkan di muka bumi ini. Tapi kepada para aulia yang membawa Islam dari Hadramaut ke sini, dari para aulia, para wali-wali sembilan, goro-goro mereka lah orang tua kita iman. Goro-goro orang tua kita iman. Kita dibesarkan bukan hanya besar tubuhnya, tapi kita punya iman kepada Allah. Maka penting sekali kita berziarah kepada para aulia. Atas nama apa? Syukur karena beliaulah yang menyebabkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada Rasulullah. Aslu kulli maujud. Tubuh kita ini saja berdasarkan Rasulullah, apalagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat penting kita menyadari hal tersebut. Menyadari syuhudul hadratil muhammadiyah, sedikit-sedikit kita harus menyampaikan bahwa karena Rasulullah lah kita bisa duduk seperti ini, karena Rasulullah lah kita bisa berbakti kepada orang tua, karena Rasulullah lah kita bisa berbakti, kita bisa berbuat baik kepada tetangga, kepada anak-anak, bahkan kepada hewan-hewan. Disebutkan di dalam Al-Insan Kamil As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, pernah satu ketika ada orang yang duduk-duduk jagong sama temannya tapi di atas tubuh unta. Jadi mandek, untane ndak disuruh mlaku, tapi mandek dengan santainya dijak omong-omong sama teman. Rasulullah langsung mengingatkan untuk diturun kamu. Kalau kamu butuh istirahat, tunggangan kamu pun butuh istirahat. Dan Rasulullah secara langsung mengatakan, kemungkinan yang duduk di atas dan yang didudui lebih baik yang didudui. Itu memuliakan hewan. Semua kebaikan ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah hal itu. Jangan sekali-kali. Jazakallah ya Rasulullah. Ya muniral kauni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat keadaan semuanya ini bisa bercahaya. Apa arti hidup ini kalau tidak ada iman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini Imam Busiri yang disyarahi di dalam kitab Syarah Burdah ini disebutkan bahwa kita juga harus tahu bahwa Kanjeng Nabi niku Sayyidul Kaunin dalam artian Ahlul Kaunaini. Artinya adalah Kanjeng Nabi pemimpin semua orang yang ada di dalam dunia dan di akhirat. Semua yang wujud di dunia ini Kanjeng Nabi sebagai pemimpinnya. Lalu ditafsirkan sedikit-sedikit. Wa amma siyadatuhu lil kufar. Kanjeng Nabi niku termasuk amma fid dunya faqad kana al mu'minun yaltajiuna ilaihi. Yang pertama, di muka bumi ini ada siapa saja? Satu, ada orang. Manusia. Manusia niku ana werna loro. Ada werna loro niku bahasa Singapura ada warna dua. Yang pertama yaitu orang-orang beriman. Orang beriman dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah pemimpin orang iman dalam hal apa? Yaltaji'una ilaihi fi syada'idi wan nawa'ibil muhimmat wa yalji'una ilaihi fi amri dinihim min badlin nasihah wal irsyad. Jadi tanda bukti bahwa Rasulullah itu pemimpin semua orang yang beriman adalah semua orang yang beriman selalu butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh nasihat. Semua nasihat, semua berpusat kepada nasihatnya Rasulullah. Semua petunjuk yang dibutuhkan manusia adalah Rasulullah. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, di muka bumi ini ada satu pangkat yang pangkat itu hanya di bawah Rasul pas. Mereka adalah para pemegang khilafah qalbiyah. Kepemimpinan-kepemimpinan hati. Yang dulu pernah dipimpin oleh seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja kita tahu sekarang ini marak wong niku pengen mimpin negara. Sedangkan yang mimpin pun ora genah. Ono wong pengen mimpin negara, mimpin donya, mimpin perusahaan, mimpin semua diarahkan mimpin itu. Tapi sangat sedikit manusia yang disuruh, diarahkan untuk bagaimana neruske mimpin khilafah qalbiyah itu. Kalau sekarang ini banyak orang, kalau punya anak yang pinter-pinter, jurusane paling pol nambani awak, pol-pole dokter. Tapi sedangkan di dalam diri kita ini, kita sadar ada sesuatu yang sangat penting untuk dipikirke, diselametno, didokteri. Apa itu? Hati. Tapi sekarang yang masuk pondok paling nek ora wong dablek, wong ulah-ulu. Terus terang, nangis kalau kita mikir. Mereka takut kalau menjabat sebagai orang yang berkhilafah qalbiyah. Sedangkan itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Karena afdhulul maratib indallah ba'dan nubuwah adalah martabatnya orang-orang yang memegang khilafah qalbiyah itu tadi. Lah mugi-mugi kanthi kita memahami kados ngoten betapa pentingnya Rasulullah. Wong iman kabeh butuh. Kehidupan ini butuh Rasulullah. Wong iso mimpin negara isane apik yo nek butuh napa nek kenal Rasulullah. Lalu selanjutnya wa amma siyadatu lil kufari wallahu a'lam bisawab, karena ini banyak panjang sekali keterangannya. Insyaallah benjang bisa kita terus saged karena waktunya yang sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan rukun salat. Kemarin rukun salat yang pertama niat sudah. Kemudian takbiratul ihram juga sudah. Sekarang rukun salat yang ketiga yaitu qiraatul Fatihati bil basmalati wat tasydidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dhadi minadh dha'i wa laisa fil fatihati dha'an. Itu membaca rukun salat yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau sudah baca surat Al-Fatihah itu berarti basmalahnya harus ada karena itu termasuk ayat Fatihah menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian tasdidnya yang 14 juga harus ada. Juga harus ada, berarti kalau tasdid saja hilang itu Fatihahnya bisa gugur, apalagi kalau hurufnya yang hilang. Bisa gugur juga Fatihahnya. Contoh huruf yang hilang gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu kan ain, alif, ada lam, mim, ya dan nun. Lamin. Mim antara mim sama nun kan ada huruf ya-nya. Berarti harus dibaca panjang. Nah, kalau ada orang misalkan baca alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia menggugurkan korupsi satu huruf dari surat Al-Fatihah. Berarti apa? Enggak sah itu, Saudara. Fatihahnya harus diulang kembali. Itu. Dan pokok pembahasan di malam hari ini singkat aja. Kita membahas tentang basmalah. Soalnya saya setiap buat pengajian, kalau ada tanya jawabnya pasti ada satu pertanyaan. Bib, kalau saya sholat imamnya enggak baca basmalah hukumnya gimana? Itu pertanyaan yang sering terjadi. Kenapa? Soalnya cari masjid yang imamnya baca basmalah juga agak langka sekarang. Terutama kalau Solo agak ke selatan sedikit tambah langka lagi. Itu langka mau cari imam yang suratnya sholatnya pakai baca basmalah. Gimana kalau seandainya kita jadi makmum, kemudian imamnya enggak baca basmalah, sholatnya kita tetap sah, enggak usah diulang. Kenapa? Karena memang di madhab yang lain, itu basmalah bukan termasuk ayat. Loh, basmalah bukan termasuk ayat berarti Al-Fatihahnya cuma 6 ayat. Enggak, tetap 7. Kalau kita kan suratul ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kan satu ayat. Lah buat orang yang dia itu basmalah enggak dimasukkan dalam surat Al-Fatihah, berarti di ayat yang terakhir itu dipisah jadi 2 ayat. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu. Kemudian adapun dalilnya basmalah, yang suka ngomong basmalah enggak ada dalilnya. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha umul qur'an wa umul kitab wa sab'ul mathani bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Hadis Abi Hurairah yang mengatakan kalau kamu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, baca juga sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu Fatihah itu adalah umul Qur'an, kemudian induknya Qur'an, induknya semua kitab suci. Kemudian Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang, dan basmalah termasuk salah satu daripada ayatnya. Hadis yang kedua yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Ibn Abbas yang mengatakan sesungguhnya Rasul itu memulai salat dengan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya memulai Fatihah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis-hadisnya masih banyak. Kalau saya baca semua, jenengan tidak pulang-pulang nanti akhirnya. Terlalu banyak soalnya dalilnya madhab Syafi'i. Satu lagi dalil, ini kan tadi dalil hadis. Sekarang dalil berdasarkan akal. Para sahabat itu ketika nyusun Quran, itu benar-benar dipilih yang bukan Quran tidak dimasukkan di situ. Yang bukan Quran tidak dimasukkan di situ. Bahkan ada satu ayat, karena riwayatnya itu tidak mutawatir, tidak kuat, tidak dimasukkan ke situ. Kenapa? Dari memang benar-benar dijaga itu Quran, yang bisa masuk ke situ cuma bagian ayat Quran. Nah sekarang, di semua mushaf Quran, pasti ketika Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu menandakan bahwasanya bismillah termasuk salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Nah, kalau ada yang ngomong begini, alah long di Mekah tidak pakai bismillah, kok di sini kok pakai bismillah? Nah, ini sebenarnya ucapan yang tidak ilmiah. Kenapa? Cari hukum itu bukan karena di Mekah. Akhirnya nanti ngomong, di Sukoharjo tidak pakai kunut, maksud di sini pakai kunut. Atau di tempat yang lain. Kan tidak bisa hukum itu dari Quran dan hadis atau pendapat para ulama. Bukan sebuah tempat yang dijadikan patokan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang suka gaya ngomong di Mekah enggak ada basmalah, tanya juga di Mekah sholatnya 20 rakaat, kok tarawihmu cuma 8 rakaat? Di Mekah tarawihnya itu baca ayat Quran per malam 1 juz tarawihmu 8 rakaat cuma diisi kul wallahu ahad sama inna atau inna. Nah, ini enggak ngikutin Mekah berarti. Satu lagi, imam Masjidil Haram enggak ada yang sarungnya cingkrang. Semuanya pakai jubah, itu ada di bawah mata kaki. Lah enggak ngikutin Mekah berarti dia. Yang benar-benar ngikutin Mekah justru kita. Kenapa? Kalau jenengan lihat Mekah 100 tahun yang lalu ketika masih dikuasai Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu cinta ziarah, cinta tabaruk, cinta sama ajaran-ajaran yang kita cintai saat ini. Berhubung saat ini pemimpinnya sudah madhab negerinya, itu paham agama dari negeri Arab Saudi, itu bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah karena kesusupan ulama macam-macam, ya panutan kita bukan ke sana, tapi kita kembali kepada Al-Quran, hadis, dan para ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau bismillah itu imam-imam di sana membaca. Cuman kebanyakan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah aku krungu, saya pernah dengar. Lah sebetulnya wong sekondi desa ndi model rada budek. Dadi ora krungu dadi dalil. Lho imam ini kono ora maca bismillah. Lho nek swaramu kaya Imam Sudes ngono ora apa-apa rasah nganggo Fatihah sisan bae ora sah maca sah salatmu. Wong salatmu ngan ngamtang alaihi mau dadak nganggo ora nganggo bismillah. Untuk mengirangi ngan ngamtanya iki bismillah bocoran ngene lho maksude. Bukan sok anu. Wong nambahi bismillah yo napa ne to. Ditambahi bismillah tok ngono kuwi dadak kok gaya-gayane ora gelem. Lain kalau kamu baca pakai bismillah terus mlebu neraka lah kuwi aja mbok waca. Oh biasanya bismillah kok iki dirusak orang aku bismillah. Makanya sulit sekarang dicari masjid-masjid yang pakai bismillahirrahmanirrahim. Angel. Sulit. Kalau ada pun misalnya saya biasa anggo bismillah, pekewuh nek salat ning gone wong-wong sing ora anggo bismillah. Habib Mali silahkan imam Said Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, pepa ndak pakai bismillah? Iya menyesuaikan. Iya. Alah, dren iki ngopo? Wis bismillah kanggo bismillah ki enak kok, dren. Lah insyaallah baca Fatihah itu wajib belajar. Jangan nyepelekke Fatihah. Tadi kemarin kan takbir Allahu Akbar. Hu Akbar itu ndak sah itu salahnya. Allahu Akbar. Ya rasa. Jadi bacaan itu harus tepat karena ini wajib dibaca. Kita misalnya Fatihah barang itu jangan tersak kalemnya. Panjang pendeknya barang itu perlu dibaca yang anu. Tasdid tadi perlu dijelaskan. Jadi jangan sak karepe dhewe, tetap belajar ya. Kalau belum bisa beb apan salatnya ndak sah tetap sah. Ndak sah ndak supaya bisa sah salate kabeh jamaah. Salat jamaah golek imam sing pas wacane selesai. Jenengan keliru-keliru tanggung imam itu. Allahu Akbar. Bismillah melu imam itu. Fatihah melu imam. Enak nih jamaah. Jamaah itu nanti disengkuyung bareng-bareng. Insya Allah semuanya dapat ganjarannya luar biasa. Makanya kenapa sholat jamaah itu ganjarannya lebih banyak. Kenapa? Kehusuan imam, kehusuan makmum satu sama lain beda. Karena bedanya khusyuk itu nanti ini khusyuknya di takbir, ini khusyuknya di iktidal, ini khusyuknya di sujud. Dijadikan satu menjadi satu sholat yang sempurna dan khusyuk. Ini sholat dewi terus terang aja khusyuknya kangelan. Sholat dewi renek sing nonton sisan. Wes multu suka kamar mandi anduan. Allah Akbar. Sarungnya anduk. La na'udzubillah min dalik. Loh sah atau beblos sah? Siapa yang mengatakan tidak sah? Cuman ora ceto salate kaya ngono kuwi ya. Maksudnya adab dalam salat juga penting ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun tempat nek ndelalah imame ora nganggo bismillah, ada yang kemarin datang juga sama saya. Teko-teko nyelundung-nyelundung. Bib saya ini nek salat subuh ini mbuh wonge teko ya ora nyindir tapi ora tak sebut ki wonge. Soalnya banyak yang model gitu. Nek salat subuh sulit, Bib. Angel bangunnya. Tak omongi cobonen supaya terus di ilingo kowe nek ora salat subuh rezekimu seret. Ngono tok Bib, nggih. Kalau kamu tuh elinge ndak salat subuh itu kok mlebu neraka, ngono iki ora eling blas. Rezeki seret wae. Nek neraka kuwi ora mungkin eling. Wong urip kok ngilingi neraka ngopo, kan ngono ya. Ngilingo rezeki. Saya kalau ndak salat subuh rezeki saya pasti seret, utangku ora iso bayar. kulak tangi. Gara-gara rezeki-rezeki lu wajar tuh. Wajar orang itu bukan orang yang stres, orang yang gila. Enggak, ini wajar. Jadi rezekinya lancar. Sholat subuh. Lah waktu itu dia geger juga. Aku kini saya ini sholat bib. Sholat di masjid. Jumatan itu banyak yang enggak pakai Fatihah. Saya sholat duhur lagi. Tak pikir kok ya lucu ya pertanyaannya. Jumatan dekne wedi salate ora diterima terus salat neh tapi nek ninggalke subuh kok gampang. Kan lucu to. Lha malah justru Jumatan langgo bismillah imame karepmu lah sing penting awake bismillahirrahmanirrahim salat insyaallah sah. Wis ngono wae ora usah abot-abot. Lah arepmu penggoleki masjid sing langgo bismillah sing anggo bismillah kok angelan saiki kecuali masjid agung, masjid-masjid arep ning Plesungan yo kadoan. Lha piye? Ya sudah salat di masjid tonggo saya ya kabeh akeh-akeh nanggo bismillah. Soalnya kan kalau pakai bismillah kan seperti orang dulu lah. Supaya tidak seperti orang dulu tidak pakai bismillah. Supaya seperti tidak seperti orang dulu orang go ruku. Ngono wae. Jadi salat ngadeg begegeg ngene tok. Ngono tok. Lu supaya tidak sama, tampil beda. Dan sekarang kan senangnya ulama sekarang kan tampil beda atau tidak mikiri hukum. Sing dipikir ki bagaimana supaya saya beda dengan ulama yang dulu. Kalau sama-sama ulama dulu berarti saya juga termasuk bodoh percuma. Saya tidak punya pengikut kalau sama. Lebih baik saya tak cari sing beda sithik. Ben akeh sing ngerti. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selain Al-Quran dan Sunnah jangan diikuti. Lambemu. Lah. Kowe melu sapa? Lah mbok kira ki Mbah Ibnu Katsir ni melu sapa? Apa melu perumbon apa pelumbon kowe? Apa? Perimbon ora. Bukan melu perimbon, melu Quran Sunnah Rasul. Mbah-mbah niki. Miko Sunnah Rasul. Wali songo melu sapa? Melu Quran dan Sunnah Rasul. Mosok melu bangsa wong ora cetha-cetha. La ilaha illallah meda lagi hati-hati. Aja do padu wong Islam kumpul wae. Ayo daripada saya ini guys yang anyar tak podo sing biyen wae. Biyen kan gua moto bismillah saya pakai bismillah. Oh biyen itu nek traweh pira to 20 aku 20. Biyen nek takbir ki piye ping 3 aku isa iki ping 3. Ngono wae ora usah mbok rubah. Lah mbok rubah kowe golek rubah terus bis itu mari kita bersatu. Lah piye? Wong mbok rubah kok bersatu. Makanya saya bilang giriwi nek ora siji wis sing coklek ngono. Gir klik. Orang enak klik ngono terus, orang enak terus. Jadi kalau girnya itu roto semua dik ruah enak puterannya. Islam itu kalau satu sama lain memang beda. Boleh, cuman tidak mengkafirkan, tidak membedakan, menyalahkan dan menduding-duding. Wong saya ini sekarang di Singapura dan di Malaysia yang banyak. Wong Malaysia itu mengatakan Habib Syekh katanya Syiah. Iya. Soalnya wis ora entuk dalan nyalahke. Sudah tidak ada jalan untuk menyalahkan, akhirnya mencari-cari Habib Syekh itu Syiah. Ya tidak apa-apa, mbok katakan Syiah, Syiuh, Syiih. Karepmu sing penting saya ahli sunnah wal jamaah, saya bermadhabkan Syafi'i, ya akidah saya Asy'ariyah itu yang kita pakai. Orang mau mengatakan apa silahkan. Harap dielak-elak ya karepmu. Sak karep ya ini berhubung sudah jam 12 kurang 1 seperempat jam. Iya kurang 1 seperempat jam gue sik to ya. Wonten penyuwunan donga terutama niki yang melahirkan anak yang bernama Mustafa bin Muhammad Iqbal bin Ali Ridha bin Alwi Al-Habasyi. Semoga dijadikan anak yang soleh. Anak yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak yang menggembirakan hati kedua orang tua, menggembirakan hati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan hati ajdaduh wa aslafuh, dan semoga anak menjadi anak yang selalu mendapat keberkahan kehidupan dunia wal akhirah, anak yang dapat memberkahi kedua orang tuanya, sehat zahir dan batin, begitu pula kedua orang tuanya dan begitu pula anak-anak kita semuanya. Bisyidil Fatihah. Yang lagi sakit Hababah Radiyah binti Ali bin Syahab, Hababah Raguan binti Muhammad Al-Idrus, dan yang lagi sakit Bapak Maksum Ummi Nur Hasanah, Ibu Sri Bendi, Ibu Heroh Masjidul Rahman, Ibu Siti Nur Hasanah, Ibu Sanirah Nur Laila, Yulil Amron, Eli Sintia, Muhammad Anis Saputra, Simbah Nyai Muhyiddin, Sri Suminingsih, Ibu Fatimah binti almarhum Abdul Karim, Ibu Tuminem, Ibu Suryani, Juliana, Haji Imron, Rosidi, Rosadi, Ibu Nuraini, Handayani, Ibu Suratinah, Ibu Siti Sulaihah, Ibu Nur Asiah, Besole, Ibu Wakini, Ibu Raharsi, Ibu Wakiem, Waikem, Galih Ratri, Kurniawan, Isra Hadi Surya Saputra, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga kita, Bapak Warno, Bapak Warno, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kita, jamaah-jamaah kita, ulama-ulama kita, pendidik-pendidik kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita yang mendengarkan acara kita, semua yang lagi sakit, semoga Allah memberi kesehatan sempurna biniyati syifa'il ajil bisirril fatihah. Yang meninggal dunia, Al-Habib Abdurrahman bin Yusuf Mullah Khela, Nafisah binti Hasan bin Hussein bin Syekh Abu Bakar, Lulu binti Hussein bin Abdul Gadir Al-Idrus, Bapak Sarwanto, Bapak Wiyono, Bapak Sakimin, Ibu Sri Miyatun, dan siapapun dari keluarga-keluarga kita, jamaah-jamaah kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang telah meninggalkan kita, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhumul jannah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin bisirril fatihah. Terutama kita hadiahkan untuk Al-Habib Muhammad Al-Junaid dan Al-Habib Mundir bin Faril Musawa dan siapapun dari guru-guru kita, Al-Habib Ali Al-Attas, dan siapapun dari guru-guru kita yang telah meninggal dunia, Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa iskinum al-jannah ma'an nabiyin usiddiqin wa syuhada wa salihin wa yu'idu alayna min aslarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bin din wa dunia wal akhirah bisirril fatihah. Alhamdulillah, tadi yang belum mendapatkan buku burdah, ya boleh diambil. Kalau sudah habis ya tidak tahu, kalau belum habis bisa diambil. Yang sudah dapat silahkan dibawa pulang, silahkan boleh. Dan tanggalan Ahbabul Mustafa ada, silahkan kalau ada yang mau mengambil dan mengganti dengan duit. Ya. Dan apapun yang menjadi insya Allah hajat dan keinginan kita semuanya, rekan majlis ini kabul, saya minta Bapak Ibnu Katsir, Pak Yai kita untuk berdoa walau qalilan. Bismillah, jangan pulang dulu, doa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilalamin. Hamdan wa ni'amahu ikafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Ilaikal mustaka ya Allah wa antal musta'an wa 'alaikat tuklan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ilaika ya Allah tawajjahna wa bika i'tasamna. Allahumma aghfirna ma ahamana. Allahumma aghfirna ma ahamana wa ma lam nahtam. Allahumma zawwidna taqwa waghfir lana dhunubana. Allahumma habbib lana iman fi qulubina wa karrih kufra wal fusuka wal ujub waj'alna min ibadika ar-rasidin. Allahumma arna al-haq وحق وارزقنا التباء وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسألك يا الله حسن الخاتمة حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة ونسألك سلامة الدنيا والآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وحمد رب العالمين لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة كل حوبة واستر لنا الأوراتي وآمن الروآتي واغفر لوالدينا. دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان تلأو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نقضى سولي صلى وسلم ربي عليه عند العب وآله وصحبه شحبي والحمد لله في البدء تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم kunduri pun dari akan sugeng mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat dan keselamatan bagi kita dunia wal akhirat wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.